Duhai sang penghulu cahaya terindah, ingin ku hadapkan wajah padamu. Dalam doaku mengiba mengharap bertemu, ingin ku mendengar merdu suaramu. Harapku menatap suci wajahmu, dalam langkahku ingin meminta syafaatmu. Wahyu yang kau sampaikan bagai tetes-tetes hujan, menjadi petunjuk bagi kami.